Yoka Manyola pe Bomba Pasi nanga esengonde ya baini Namokilito ya kande tumba Nalila nanani sena nzambe mokonzi Balingi bakonda ngayi nanu nakufite Naiko mobola nazanga nzimbu Yo mabo Awa naza locataire, sima na koza la propriétaire Mabilanga opanzi sango, bola mulanga obomi Ne jette pas le bébé avec l'eau du bain Nyonso eso mama kanambongo te Ekote kisa maka pete Loko mubolingo bomengo peliwa Manyola pe bomba Yo mabo Yoka Yoka mbela Isengo na mawa Mazali libota lyoko Ipa isengo eza Mawa izali Zinga nzinga Awa nazalo Simana koza la propriétaire Mabilanga opanzi sango Bola munanga obomi Ne jette pas le bébé avec l'eau du bain Nyonso eso mama kanambongo te Ekote kisa maka pete Loku mubolingo bomengo peliwa Bomba Yo Mabo Yoka Yoka Mbela Bola mwa moto eba na kakaka si maliwa Na bomoy na ye jamais bakonzi maye Na kokanisa baye bangai bakenda Lemvweno kanindoji Lando toso Mansukina tata monane mia mia somia wentela mia mana ilama ningeni kweto meketa monana ngatina kutela angwala pemba kwe menonge ni kwe baziki lusono lo memunge tukapele menonge ni kweto meke na ikanchana Mokomana Kimbembe watala kwa Kimbembe Tukiza moko Kimbembe watala kwa Kimbembe Amesomana Kimbembe watala kwa Kimbembe Jiri chinae Kimbembe watala kwa Kimbembe komana Kimpembe wata kwa Ezo kiza moko Kimpembe wata kwa Kimpembe Ameso mana Kimpembe wata kwa Kimpembe Jiri china Kimpembe wata kwa